Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhaf fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita akan memasuki bab yang ke-48 dan 49. Ini adalah dua bab yang insyaallah ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang hakikat kenikmatan, bahwasannya segala kenikmatan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan wajib bagi setiap hamba untuk mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat termasuk kesempurnaan tauhid. Oleh karena itu, segala ucapan dan perbuatan yang mengandung pengingkaran terhadap nikmat tersebut maka termasuk perkara-perkara yang dapat menafikan kesempurnaan tauhid. Hamba yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala pastilah akan senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Semakin kuat tauhidnya maka semakin kuat pula kesyukurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi antara keimanan dan tauhid dengan kesyukuran berhubungan sangat erat sekali. Semakin kokoh tauhid seorang hamba maka semakin kuat pula kesyukuran dalam dirinya. Demikian pula sebaliknya, apabila lemah keimanan terhadap tauhid maka lemah pula kesyukuran di dalam diri seseorang. Dan sebagaimana telah kita pahami, kesyukuran itu adalah sebab yang akan melanggengkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dengan sebab itu Allah akan menambahnya. Sebaliknya, pengingkaran terhadap nikmat baik dengan hati ataupun dengan ucapan dan perbuatan maka termasuk sebesar-besarnya sebab hilangnya kenikmatan. Bahkan bukan hanya hilang tetapi berubah menjadi azab atau berganti dengan azab. Naudzubillah. Ya. Oleh karenanya Syekh rahimahullahu ta'ala membahas dua bab ini yang sangat erat kaitannya dengan kesyukuran terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan peringatan dari bahaya pengingkaran terhadap nikmat. Dan beliau juga menyebutkan sebuah kisah yang akan menunjukkan kepada kita akhir dari kesyukuran dan pengingkaran terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Berkata penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Babu qawlillahi ta'ala, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in azaqnahu rahmatan minna min ba'di darra'a masathu layakulanna hadha li. Dan apabila kami menganugerahkan kepadanya rahmat dari kami setelah sebelumnya telah menimpa dia satu bahaya, maka sungguh benar-benar dia berkata, ini adalah hakku, nikmat ini adalah hak aku. Inilah penamaan beliau terhadap bab yang ke-48, yaitu sekaligus pembahasan ayatnya. Lanjutan ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, tamamul ayat, wama adunnu sa'ata qa'imah. Setelah dia mengatakan nikmat ini memang hakku, untukku, kemudian dia berkata, Dan aku tidak menyangka bahwa hari kiamat itu akan datang. Dia tidak meyakini, aku tidak yakin kiamat itu akan datang. Wala irruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Andaikan aku dikembalikan kepada Rabbku, maksudnya andaikan kiamat terjadi sekalipun, sesungguhnya aku di sisinya pasti masuk surga. Falanunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu, maka kemudian kata Allah, sungguh benar-benar kami akan mengabarkan kepada orang-orang kafir itu apa yang telah mereka kerjakan di dalam kehidupan dunia. Walanudziqannahum min adzabin ghalidz, dan sungguh benar-benar kami akan menimpakan kepada mereka dari azab yang sangat keras. Surat Fussilat ayat ke-50. Baik. Ini adalah satu ayat yang menceritakan kepada kita tentang orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan rahmatnya, diberikan kekayaan dan kesehatan, lalu kemudian dia mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka di dalam pengingkaran terhadap nikmat, terkandung padanya dua perkara yang menafikan kesempurnaan tauhid. Sebelum kita masuk membahas ayat ini lebih detail dari penjelasan para ulama, maka Syekh menjelaskan bahwasannya disebutkannya pembahasan ayat ini di dalam kitab tauhid, kenapa? Karena pengingkaran terhadap nikmat atau tidak mensyukuri nikmat terkandung padanya dua perkara yang menafikan kesempurnaan tauhid. Ya. Yang pertama, menafikan tauhid rububiyah ketika seseorang menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Ini yang pertama. Menafikan tauhidur rububiyah ketika dia menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah, apakah kepada dirinya atau kepada orang lain. Karena Allah yang memberikan nikmat, Allah yang menciptakan nikmat itu untuk kita. Baik. Yang kedua, menafikan tauhid uluhiyah dari dua sisi. menafikan tauhid uluhiyah dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena ketika dia tidak bersyukur kepada Allah, malah dia bersyukur kepada makhluk, yaitu dengan cara dia sandarkan nikmat itu kepada makhluk. Misalkan dia mengatakan, ini dari bapakku, ini karena kehebatanku, dan yang semisalnya. Pada hakikatnya, dia telah memberikan bentuk kesyukuran itu kepada makhluk yang seharusnya dia berikan kepada Allah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, ucapan bahwa nikmat ini karena kehebatanku, misalkan karena aku berhak mendapatkannya, ya, itu mengandung kesombongan, mengandung ujub, kekaguman terhadap dirinya, merasa diri tinggi atau lebih daripada orang lain. Dan dua sifat ini adalah sifat yang menafikan ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Sifat ujub, kagum terhadap diri, merasa diri tinggi, hebat, dan sifat sombong, merasa diri lebih tinggi daripada orang lain dan meremehkan orang lain. Maka ini menafikan sifat penghambaan. Oleh karena itu, tidak mungkin orang yang betul tauhidnya, benar tauhidnya, kemudian dia memiliki sifat ujub atau menyombongkan diri. Iya. Maka pada hakikatnya perlu dikoreksi, perlu muhasabah diri. Jangan-jangan saya belum paham tauhid, atau selama ini saya belajar tauhid, saya enggak ngerti dan tidak pula mengamalkan. Naudzubillah. Apabila masih ada sifat-sifat seperti ini dalam diri kita, kurang menghargai, kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kata-kata yang kita ucapkan tidak memiliki adab kepada Allah, ada rasa kagum terhadap diri, ada rasa lebih hebat daripada orang lain, maka hakikatnya kita adalah orang-orang yang belum mengerti tauhid dengan benar, ataupun belum mengamalkannya. Ya. Jadi subhanallah, inilah pentingnya kita mempelajari tauhid dan memahaminya dengan baik, agar dapat mewarnai kehidupan kita, agar dapat mengisi hari-hari yang kita lalui dengan penghambaan yang sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, inilah urgensinya mengapa pembahasan tentang kesyukuran dan bahaya pengingkaran terhadap nikmat disebutkan dalam kitab tauhid. Kemudian Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa penafsiran ulama, dan ini adalah ciri khas beliau, ya, seperti dalam pembahasan-pembahasan yang lalu. Walaupun kitab tauhid ini ringkas, seringkali setelah menyebutkan ayat, beliau susul dengan penjelasan para ulama ussalaf, atau menyebutkan hadis, beliau susul dengan penjelasan ulama ussalaf. Ini ciri ahlus sunnah. Ini ciri ahlus sunnah di dalam menyusun sebuah karya ilmiah atau menulis buku. Ya. Makanya di dalam menulis itu tidak sembarangan. Tidak setiap orang pintar menyusun kata-kata kemudian dia boleh menulis hanya dengan berbekal kemampuan tersebut. Tapi harus dengan ilmu, harus berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah, dan banyak membaca keterangan-keterangan para ulama. Baik. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, ini sudah sering kita sebutkan namanya, beliau adalah salah seorang murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Mujahid bin Jabal al-Makki, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in. Beliau rahimahullahu taala berkata, maksud ucapannya di dalam ayat ini, la yaqulanna hadza li. Sungguh benar-benar dia mengatakan ini adalah untukku. Apa maksud ayat ini? Kata Imam Mujahid, hadza bi amali wa ana mahkukun bihi. Nikmat ini aku dapatkan dengan amalku, dengan hasil kerja kerasku, dengan usahaku, dan aku memang pantas, memang berhak mendapatkan itu. Inilah maksud ucapannya. Ya, kita ulangi, kita baca kembali firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu." Dan apabila kami anugerahkan kepadanya rahmat dari sisi kami, setelah dia ditimpa satu bahaya, kemudian dia mengatakan, "La yaqulanna hadza li." Ini memang untukku. Apa artinya? Apa artinya? Artinya adalah dia mengklaim nikmat yang dia dapatkan itu semata-mata hasil kerja kerasnya, usahanya selama ini, dan dia merasa pantas, memang, memang saya pantas mendapatkan hal tersebut. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala cela di dalam ayat yang mulia ini. Iya. Makanya lanjutan ayat menunjukkan pengingkarannya terhadap adanya hari kebangkitan. Kenapa? Karena dia sudah terlena dengan kehidupan dunia. Dia sudah terlena dengan nikmat dan kemewahan dunia, sehingga dia lupa dengan hari akhirat. Inilah di antara bahaya pengingkaran terhadap nikmat Allah. Awalnya tidak bersyukur, mengingkari, kemudian na'udzubillah disusul dengan pengingkaran terhadap adanya hari kebangkitan. Ya, karena sudah terlena dengan nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yuridu min indi. Maksud dia mengatakan itu adalah dari sisiku. Maksudnya apa? Dari hasil kerja kerasku, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah maksud ucapan yang Allah cela di dalam ayat ini, surat Fussilat ayat ke-50. Orang yang Allah telah berikan kenikmatan, lalu dia mengatakan ini adalah hasil kerja kerasku, aku memang pantas mendapatkannya. Nah ini, jadi dua perkara di situ terkandung. Pertama, dia sandarkan nikmat itu kepada usahanya. Berarti dia enggak syukur kepada Allah. Iya kan? Yang kedua, dia merasa dia berhak, sehingga di situ mengandung ujub. Kagum terhadap diri, merasa tinggi, merasa hebat. Iya. Ini dua perkara yang menafikan kesempurnaan tauhid dan bisa mengantarkan kepada kufur akbar. Ya, seperti dalam lanjutan ayat ini, dia mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, na'udzubillah. Jadi dua bentuk tidak bersyukurnya seorang hamba dijelaskan di dalam ayat ini. Yang pertama, ketika dia menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Dia menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Yang kedua, dia merasa tinggi, merasa hebat. Maka ini menafikan tauhid. Iya. Seorang hamba yang mentauhidkan Allah selalu merendah, selalu berkeyakinan apa yang Allah berikan kepadanya hakikatnya adalah nikmatun wa tafaddulun minallahi azza wa jalla. Semata-mata nikmat dan keutamaan dari Allah, bukan karena kehebatan dia. Itu hamba yang tawadu, merendah diri kepada Allah. Dia yakin semata-mata yang Allah berikan kepadanya bukan karena memang dia berhak atau dia hebat, atau dia tinggi kedudukannya, bukan. Tetapi semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau pernah bersabda, "Laula Allah mahtadaina wala sunna wala sallaina." Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah, tidak pula bisa berpuasa, tidak pula bisa melakukan salat. Coba. Ya. Beliau tidak mengatakan, kalau bukan karena aku memang hebat, kalau pun karena aku memang tinggi kedudukannya, maka tentu aku enggak akan dapat hidayah, tidak bisa melakukan salat dan puasa. Ini kewajiban kita, kita sandarkan nikmat itu terhadap Allah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat apa itu tadi? Nikmat akhirat. Nikmat agama, nikmat terbesar dalam hidup ini. Apalagi hanya nikmat dunia. Nikmat yang remeh sebetulnya apabila dibandingkan dengan nikmat agama. Ya. Nikmat dunia besar. Nikmat yang sangat besar, tetapi kalau dibandingkan dengan nikmat agama, maka dia remeh. Kecil, sedikit sekali. Iya. Maka enggak pantas kita merasa lebih tinggi atau merasa tinggi hanya karena nikmat dunia. Jangankan nikmat dunia, nikmat agama pun tidak boleh. Mentang-mentang sudah rajin sholat 5 waktu, rajin puasa sunnah, jilbabnya sudah gede, ya, enggak lagi jilbab gaun, kemudian merasa lebih tinggi kedudukannya. Na'udzubillah. Ini merusak tauhid. Dan ini penyakit ahli ibadah. Salah satu pintu syaitan, perangkap iblis di dalam menjerumuskan ahli ibadah. Makanya orang yang betul-betul mengerti tauhid terus dalam keadaan waspada. Ya. Bukan dalam keadaan merasa sudah selamat kita. Sudah beribadah kepada Allah, kita sudah mengenal sunnah, maka kita sudah selamat. Tidak. Justru ketika seseorang sudah taat kepada Allah, terbuka lagi pintu-pintu lain bagi syaitan untuk menjerumuskannya. Iya. Seperti yang sering kita sampaikan, peringatan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, bisa jadi orang yang taat kepada Allah atau orang yang beribadah kepadanya masuk neraka dan pelaku maksiat malah masuk surga. Kenapa? Karena yang beribadah kepada Allah ini muncul kemudian ujub. Ya. Sombong. Dari ujub meningkat sombong. Na'udzubillah. Maka dengan sebab itu dia masuk neraka. Sebaliknya orang yang berbuat dosa hampir mustahil muncul ujubnya. Kenapa? Selalu teringat dosanya. Walaupun dia sudah taubat, dia sudah taubat, dia sudah beribadah, tapi dia selalu teringat dosanya. Jangan-jangan dosa saya belum diampuni. Ya, ini bukan prasangka buruk kepada Allah, tapi prasangka buruk terhadap diri sendiri. Bisa saja dosa saya belum diampuni, kenapa saya merasa tinggi? Padahal saya ini orang berdosa. Dan ini adalah sifat para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, seperti dalam kisah syafaat. Iya kan? Orang-orang datang kepada Nabi Adam alaihissalam minta syafaat diteruskan kepada Allah. Nabi Adam menolak. Kenapa? Ingat dosanya. Dosanya cuma satu. Dosa cuma satu menyebabkan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke muka bumi, dan dengan sebab itu beliau malu kepada Allah. Beliau segan. Beliau ingat terus, sehingga ketika diminta untuk memintakan syafaat kepada Allah, beliau segan, ingat dosanya. Subhanallah, kita sudah berapa banyak dosa yang kita kerjakan. Iya. Maka inilah sifat para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Mereka selalu ingat dosa, mereka menyesali perbuatan dosa tersebut. Iya. Ini tidak patut ada dalam perkara agama. Ujub di dalam ibadah. Apatah lagi hanya dalam perkara duniawi. Ya. Maka lebih rendah lagi, lebih jelek lagi kalau seorang ujub merasa diri hebat dengan nikmat duniawi yang Allah berikan kepadanya. Ini menunjukkan kurangnya tauhid di dalam dirinya. Baik. Kemudian dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ia berkata, siapa yang berkata ini? Qarun. Qarun, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan nikmat, ya, nikmat dunia yang melimpah. Nikmat dunia yang melimpah. Dan perhatikan, Qarun dianugerahkan nikmat dunia yang melimpah tapi tidak dianugerahkan ilmu, sehingga dia tidak tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut. Inilah pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Iya. Nikmat dunia tanpa diberikan nikmat ilmu hakikatnya hanyalah bencana bagi kita. Kita dianugerahkan nikmat dunia tanpa dianugerahkan nikmat ilmu, yaitu ilmu agama, hakikatnya hanyalah bencana bagi kita seperti Qarun. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Hanyalah saya dianugerahkan kekayaan ini disebabkan ilmu yang aku miliki. Surat Al-Qasas ayat ke-78. Ya. Hanyalah aku diberikan nikmat ini, kekayaan ini, karena ilmu yang aku miliki. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, apa yang dimaksud ilmu di situ? Ala ilmin minni biwujuhil makasib. Maksudnya dia berkata, berdasarkan ilmu yang aku miliki tentang cara-cara mengumpulkan harta. Ya, kalau sekarang disebut apa? Ilmu manajemen, ilmu ekonomi, ilmu pemasaran. Ya, pemasaran pun sekarang bentuknya banyak. Ya, marketing di internet, door to door dan sebagainya. Ini dia yang dimaksud. Ilmu bisnis. Ya. Ini ucapan Qarun. Dia ingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia kagum terhadap kehebatan ilmunya di dalam mengumpulkan harta, di dalam bisnisnya. Baik. Wa qala akharun, dan ulama yang lainnya berkata, ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Maksudnya ilmu di situ berdasarkan ilmu Allah bahwa aku memang berhak. Nah, ini sisi kesombongan dari sisi yang lain. Sisi ujub dari sisi yang lain. Ini sama dengan ayat yang sebelumnya tadi. Allah tahu, aku memang pantas. Itu maknanya. Ilmu Allah. Allah tahu, aku memang pantas. Wahada makna qawli Mujahid. Dan ini adalah makna ucapan Imam Mujahid. Utituhu ala syaraf. Aku mendapatkan harta tersebut karena kemuliaan, yakni kemuliaan diriku. Nauzubillah. Jadi ayat ini memiliki dua penafsiran. Ya. Pertama, dia kagum terhadap ilmu bisnis yang dia kuasai. Yang kedua, ilmu yang dimaksudkan di situ adalah ilmu Allah. Allah sudah tahu menurut dia bahwa dialah yang pantas, dialah yang berhak untuk mendapatkan nikmat itu. Dan kedua-duanya sama, mengandung ijab bin nafs, ya, kekaguman terhadap diri, ujub, mengandung sifat ujub, sama saja. Apakah ilmu yang dimaksud ilmunya, ilmu bisnisnya, atau ilmu yang dimaksud bahwa dia merasa berhak, Allah tahu bahwa dialah yang lebih pantas untuk mendapatkan nikmat tersebut. Sama saja. Kedua-duanya mengandung ujub dan pengingkaran terhadap nikmat Allah. Mengandung dua hal. Pengingkaran terhadap nikmat Allah. Yang kedua, mengandung ujub. Merasa diri berhak. Merasa tinggi, merasa hebat. Pantas untuk mendapatkan nikmat tersebut. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. dan tidak ada satupun kenikmatan yang ada pada kalian, maka itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pelajaran yang bisa kita petik dari dua ayat ini, berkata Al-Syeikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Yang pertama adalah wajibnya mensyukuri nikmat Allah dan mengakui bahwasannya nikmat tersebut berasal dari Allah saja. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik. Wajibnya mensyukuri nikmat Allah dan mengakui bahwasannya nikmat itu asalnya dari Allah semata-mata. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita tinggi kedudukannya, bukan karena makhluk apapun dan siapapun, tapi semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ulama kita menjelaskan kesyukuran itu ada tiga rukun. Kesyukuran itu ada tiga rukun. Yang pertama adalah al-i'tirafu bil qalbi, pengakuan dengan hati. Diakui bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bentuk tawadhu kepada Allah. Dan memang kenyataannya demikian. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat yang ada padamu kecuali dari Allah. Yang kedua, as-sana'a 'alallahi bil lisan. Memuji Allah dengan lisan. Memuji Allah dengan lisan. Kita ucapkan alhamdulillah. Ini adalah anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-amalu bil jawarih bima yurdi al-mun'im. Beramal dengan anggota tubuh dengan amalan-amalan yang membuat ridho Allah yang telah menganugerahkan nikmat tersebut. Artinya, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah agar dia ridho kepada kita. Iya. Inilah tiga rukun di dalam bersyukur. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota tubuh. Baik. Pelajaran yang kedua, diharamkannya ujub dan tertipu dengan usaha dan kekuatan kita. Ya. Diharamkannya ujub serta peringatan jangan sampai kita tertipu dengan kerasnya usaha kita dan kekuatan kita sehingga kita meraih harta yang melimpah misalkan atau berbagai macam nikmat duniawi. Iya. Hati-hati, jangan tertipu. Ini kandungan ayatnya jelas sebagaimana kita jelaskan tadi. Pelajaran yang ketiga, wujubul iman di qiyamis sa'ah, wajibnya beriman terhadap tegaknya hari kiamat atau akan datangnya hari kiamat. Ya. Karena sifat orang yang tidak bersyukur karena sudah terlena dengan kehidupan dunia, maka dia terjerumus terhadap pengingkaran terhadap hari kiamat. Dan ini adalah kekufuran. Apabila seorang mengingkari akan datangnya hari kiamat, dia mengira kenikmatan hanyalah kenikmatan di dunia ini saja. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Pelajaran yang keempat, wajibnya takut kepada azab Allah di akhirat. Karena di dalam ayat ini, yaitu dalam lanjutan ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dengan keras akan azabnya yang sangat pedih. Maka wajib bagi kita untuk takut. Pelajaran yang kelima, ancaman terhadap orang yang mengingkari nikmat Allah. Ayat yang mulia ini mengandung ancaman yang keras terhadap orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk dalil yang berikutnya. Ini adalah sebuah kisah yang cukup panjang yang akan menggambarkan kepada kita akhir kesyukuran dan pengingkaran. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bahwasannya ia pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salasatan min bani Israil abras wa aqra wa a'ma." Sesungguhnya ada tiga orang dari kalangan bani Israil yang berpenyakit kulit, botak dan buta. Jadi kisah tiga orang yang berpenyakit. Ya. Yang pertama berpenyakit kulit, yang kedua penyakit di kepalanya, botak, enggak tumbuh rambut dan membuat orang jijik. Dan yang ketiga orang buta. Faradallahu ayyabtaliyahum. Maka Allah ingin menguji mereka. Faba'athallahu ilaihim malakan. Lalu Allah mengirim kepada mereka malaikat. Seorang malaikat. Ya. Fa'atal abras. Maka malaikat ini mendatangi pertama kali kepada orang yang berpenyakit kulit. Waqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Lalu berkata, apa sesuatu yang paling kamu sukai? Qala launun hasan wa jildun hasan. Maka dia menjawab, warna kulit yang bagus dan kulit yang indah. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu bih. Dan hilang dariku sesuatu yang membuat manusia jijik kepadaku. Qala famasahahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu malaikat itu mengusapnya. Fadhahaba anhu qadaruhu. Maka hilanglah seketika itu juga penyakitnya. Subhanallah, seketika itu langsung sembuh. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa udiya launan hasanan wa jildan hasanan. Maka ia pun diberi warna kulit yang bagus dan kulit yang indah. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Lalu malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling kamu senangi? Qala al-ibilu awil baqar. Dia berkata, unta atau sapi, syaqqa Ishaq. Di sini perawinya yang ragu, entah dia minta unta atau sapi. Namun kalau kita perhatikan keseluruhan kisah, yang kuat adalah dia minta unta. Wallahu a'lam. Jadi fa'utiyana qatan usyara. Ia pun diberikan unta yang sedang hamil. Sedang hamil, enggak lama lagi melahirkan. Wa qala barakallahu laka fiha. Lalu malaikat ini berkata, semoga Allah memberkahimu pada hewan tersebut. Ya. Ini bisa jadi doa, bisa juga pengabaran, Allah sudah berkahi. Artinya hewan ini akan membawa berkah untukmu. Qala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atal aqra. Malaikat tersebut mendatangi al-aqra. Siapa al-aqra? Orang yang botak. Afwan. Oh jangan, si Arya. Oh jangan. Yang kau jangan tadi, Iwan, baru datang. Ya, yang itu. Baik. Fa'at al-Aqra. Malaikat mendatangi berikutnya orang yang botak. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Malaikat kemudian berkata, apa yang paling kamu senangi? Qala sya'run hasan. Langsung dia menjawab, rambut yang bagus. Apalagi kalau bukan itu. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu bih. Dan hilang dariku sesuatu yang menyejikkan manusia. Famasahahu. Lalu malaikat tersebut mengusapnya. Fadhahaba anhu. Lalu hilanglah sesuatu yang menjijikkan tersebut. Wa utiya sya'ran hasanan. Lalu dia diberikan rambut yang indah. Faqala ayyul mal ahabbu ilaik. Lalu malaikat berkata, harta apa yang paling kamu senangi? Qala al-baqar awil ibil. Dia berkata, sapi atau unta. Ini sama seperti di atas keraguan dari Ishaq perawi hadis. Fa utiya baqaratan hamilan. Lalu dia diberikan sapi yang sedang hamil. Qala barakallahu laka fiha. Lalu malaikat berkata, semoga Allah memberkahimu pada sapi tersebut. Fa'atal a'ma, lalu malaikat mendatangi orang yang buta. Waqala ayu syai'in ahabbu ilaik, lalu berkata, apa yang paling kamu senangi? Qala ayyaruddallahu ilayya basari fa ubsira bihin nas. Dia menjawab, Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku sehingga aku dapat melihat manusia. Famasahahu, lalu malaikat mengusapnya. Faraddallahu ilaihi basara, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kepadanya penglihatannya. Qala fa ayyul mal ahabbu ilaik, maka malaikat berkata lagi, harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-ghanam, dia berkata kambing. Fa'utiya syatan walidan, lalu dia diberikan kambing yang juga sudah hamil. Fa'anta jahazani wa wallada hadha, maka yang ini kemudian menghasilkan dan yang itu melahirkan, ya, maksudnya hewan-hewan tersebut tadi. Fakana li hadza wadin minal ibil, pada akhirnya yang pertama mendapatkan satu lembah unta. Jadi berkembang hartanya sampai sebanyak satu lembah. Subhanallah, luar biasa. Jadi kaya raya dia. Walihada wadin minal bakar, dan yang satu lagi memiliki sapi sebanyak satu lembah. Walihada wadin minal ghanam, dan satu lagi memiliki kambing sebanyak satu lembah. Qala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi." Kemudian setelah itu, setelah mereka sudah sembuh, sudah berlalu sekian waktu, mereka sudah jadi kaya raya, maka malaikat itu datang lagi kepada orang yang pertama, yaitu orang yang apa tadi? Yang pertama? Hah? Yang apa mau ya? Berpenyakit kulit. Baik. Malaikat itu datang dalam rupa dan bentuk seperti keadaannya dulu, yaitu berpenyakit kulit dan ada sesuatu yang menjijikkan sehingga orang enggak mau dekat-dekat. Iya. Faqala rajulun miskin, qad inqata'at bi al-hibalu fi safari. Lalu malaikat berkata, saya ini orang miskin dan aku sudah kehabisan bekal di dalam safarku. Subhanallah, dia sebutkan di sini dua perkara yang mengharuskan kita membantu. Kalau dia sebutkan satu saja itu sudah cukup, tapi dia sebutkan dua. Pertama dia fakir, yang kedua lagi sedang safar. Kemudian dia berkata, "Fala balagha li al-yawma illa billahi tsumma bik." Maka saya enggak bisa sampai ke tujuan kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan-Mu. As'aluka billadzi a'taka al-launal hasan, maka aku minta kepadamu dengan nama Allah yang telah menganugerahkan kepadamu kulit yang bagus atau warna kulit yang bagus, wal jildal hasan, dan kulit yang indah, wal mal, serta harta. Ya. Dan ini sudah kita bahas ya. Kalau orang minta dengan nama Allah, enggak boleh ditolak. Ya. Ba'iran ataballagu bihi fi safari. Hanya seekor unta, ya, untanya banyak satu lembah. Dia hanya minta satu ekor yang dengan itu aku gunakan agar sampai di tujuan perjalananku. Faqal, lalu apa jawabnya? Hah? Dia enggak tolak tegas, tapi tolaknya halus. Apa jawabnya? Al-hukuku kathiratun, hak-hak yang mesti aku tunaikan sangat banyak. Itu jawabannya. Dia enggak tolak tegas, tapi dia beralasan. Aduh, masih banyak yang mesti saya harus bayar. Ya, masih banyak tanggungan, masih banyak tunggakan, banyak pengeluaran, macam-macam. Faqala lahu, maka malaikat pun berkata kepadanya, "Ka'ani arifuk, sepertinya aku mengenalmu." alam takun abras yakbarukan nas, bukankah kamu dahulu orang yang berpenyakit kulit sehingga manusia jijik kepadamu, fakiran fa'atakallahu azza wa jalla al-mal, dan kamu dulu adalah orang yang fakir lalu Allah menganugerahkan kepadamu harta. Faqal, perhatikan apa jawabannya, innama warithu hadzal mal kabiran an kabirin. Dia katakan hanyalah saya mewariskan harta ini dari orang tuaku. Ya, dia ingkari bahwa itu nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia bilang ini warisan orang tua. Nauzubillah. Faqal, lalu malaikat berkata, "In kunta kadziban fasayyarakallahu fasayyarakallahu ila ma kunta." Apabila kamu bohong, maka semoga Allah mengembalikan kamu seperti dulu. Nauzubillah. Wa atal aqra fi suratih. Kemudian setelah itu malaikat datang kepada orang yang kedua. Orang yang kedua apa tadi? Hah? Yang botak. Baik. Dalam bentuk seperti keadaan dulunya, yaitu botak. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Lalu malaikat itu berkata seperti yang dia katakan kepada orang yang pertama. Wa radda alaihi mithla ma radda alaihi. Warad alaihi mislama radda alaihi hada. Dan ternyata si botak dulu ini juga menolak permintaannya seperti yang dilakukan orang yang pertama. Faqal, lalu malaikat berkata lagi, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, maka semoga Allah mengembalikan kamu seperti dulu. Nauzubillah. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa atal a'ma fi suratihi. Malaikat pun mendatangi orang yang ketiga. Yang ketiga yang apa? Yang buta. Dalam keadaannya yang dulu, yaitu buta. Faqala rajulun miskinun wa ibnu sabil qad inqata'at bil hibalu fi safari. Malaikat pun berkata, aku ini orang fakir dan aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal di dalam perjalananku ini. Fala balagha liyal yawma illa billahi tsumma bik. Maka aku tidak akan sampai pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah kemudian pertolongan-Mu. As'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syatan. As'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syatan. Ataballagu biha fi safari. Maka aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu dengan nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, seekor kambing yang dapat aku gunakan agar sampai pada tujuanku. Faqal, lalu apa jawabannya? Apa jawaban orang buta ini? Qad kuntu a'ma. Dulu aku adalah orang yang buta. Faraddallahu ilayya basari. Maka Allah mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Maka dia pun berkata, silakan ambil semaumu dan tinggalkan semaumu. Subhanallah, bukan dia kasih ke satu kambing, tapi silakan ambil, mau berapa silakan. Fawallahi la ajhaduka. Demi Allah, saya tidak akan menghalangimu. Menghalangimu di sini, kata para ulama, ada dua makna. Saya tidak akan menahan dan tidak akan mengungkit. Maksudnya setelah dia beri nikmat, kelak di kemudian hari, dia tidak akan ungkit-ungkit nikmat tersebut. Sedekah tersebut. Iya. Dia bersumpah, demi Allah, saya tidak akan menghalangimu atas sesuatu bisayin akhattahu lillah. Atas sesuatu yang kamu ambil itu karena Allah. Maksudnya dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Faqal, lalu malaikat menjawab, amsik malak fa inna mabtulitum. Tahanlah hartamu karena sesungguhnya kalian hanyalah sedang diuji. Malaikat ini enggak butuh hartamu, cuma kalian sedang diuji. Lalu malaikat tersebut berkata, "Faqad radiyallahu anka wa sakhita 'ala sahibaik." Sungguh Allah telah meridhoimu dan marah terhadap dua sahabatmu. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan insya Allah kita lengkapi dengan pelajaran-pelajaran yang lain yang disebutkan para ulama yang lainnya. Baik, ma istafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang pertama adalah wajibnya mensyukuri nikmat harta dan menunaikan hak Allah di dalam harta tersebut. Inilah pelajaran pertama di antara pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari kisah ini. Kisah ini menjelaskan kepada kita akhir yang indah dari sebuah kesyukuran dan kejelekan terhadap orang-orang yang mengingkari kenikmatan yang Allah berikan. Maka jelas kisah ini menunjukkan kewajiban mensyukuri nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Iya, ini nikmat harta, apalagi nikmat yang lebih agung daripada itu, nikmat yang lebih besar, nikmat anak, nikmat istri atau suami, dan lebih tinggi lagi adalah nikmat hidayah. Iya, nikmat iman, Islam, tauhid, sunnah, ya, adat yang baik, tutur kata, akhlak yang terpuji, dan seterusnya. Ini semua nikmat-nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Kemudian kata beliau, dan hendaklah kita menunaikan hak Allah di dalam harta kita. Ini pelajaran yang terkandung dalam kisah ini. Apa yang Allah berikan kepada kita berupa harta, di situ ada hak Allah, jangan kita lupakan. Apa hak Allah? Yaitu zakat, sedekah, ya. Dan itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nah, disinilah pentingnya ilmu. Bagaimana caranya kita mengetahui hak Allah kalau kita enggak memiliki ilmunya? Ya. Yang wajib seperti zakat, demikian pula kafarah, kemudian yang sunnah seperti sedekah, ya, wakaf, ya, juga wajib seperti nafkah kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi, atau membantu orang tua, kerabat yang kesusahan, dan seterusnya. Ya, ini kewajiban kita. Salah satu bentuk kesyukuran terhadap nikmat yang Allah berikan, kita tunaikan hak Allah yang terdapat pada nikmat tersebut. Sama ketika kita dianugerahkan seorang istri, maka seorang suami wajib menunaikan hak Allah pada istrinya. Yaitu apa? Dia berikan pengajaran yang baik, dia tuntun, dia berlaku baik, berakhlak mulia, dan seterusnya. Demikian sebaliknya, seorang suami, seorang istri, dianugerahkan nikmat suami. Ini termasuk nikmat yang besar. Ya. Bahkan termasuk nikmat terbesar dari seluruh nikmat dunia. Melebihi nikmat apapun. Maka tanda bersyukur dengan nikmat tersebut, dia perhatikan hak Allah pada suaminya. Apa itu? Taat kepada suami, menyenangkan suami. Itu namanya wanita yang bersyukur. Ya. Makanya Rasulullah SAW menegaskan bahwasannya Al-mar'atu la yu'addi haqqa Allah hatta yu'addi haqqa zawjiha. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seorang wanita itu tidak mungkin menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Tidak mungkin. Mustahil. Ya. Jadi ini bagian dari kesyukuran. Baik. Pelajaran yang kedua, diharamkannya kufur nikmat. Kufur nikmat itu maknanya mengingkari nikmat itu datangnya dari Allah. Dan juga diharamkan menghalangi hak Allah di dalam harta. Ya. Menghalangi hak Allah di dalam harta tersebut. Jadi ini peringatan bagi kita. Harta yang sebetulnya milik kita, harta yang sebetulnya milik kita ada di bawah kekuasaan kita. Mobil, STNK-nya, BPKB-nya tertulis nama kita. Rekening bank tertulis nama kita. Sertifikat tertulis nama kita. Tapi hakikatnya bukan milik kita sepenuhnya. Ada hak Allah di situ, yaitu haknya orang-orang yang mesti kita bantu, orang-orang fakir, ya, terutama dari kalangan kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita seiman, dan seterusnya. Ya. Jadi ini jangan dilupakan. Ingat, akhir dari kisah orang yang mengingkari nikmat tersebut, Allah kembalikan mereka seperti keadaan mereka sebelumnya dan Allah murka kepada mereka. Na'udzubillah. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan satu pelajaran. Bolehnya menyebutkan keadaan umat-umat terdahulu sebagai pelajaran bagi orang yang mendengarkan. Ini di antara pelajaran penting yang kita bisa petik dari kisah ini. Di dalam Al-Quran wa Sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu. Untuk apa? Agar kita mengambil pelajaran. Dan ini adalah sifat seorang mukmin, mengambil hikmah dan pelajaran dari umat-umat yang terdahulu. Ini adalah sifat orang-orang yang memiliki akal, sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam surat Yusuf ayat ke-111. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Ya. Baik kisah itu terdapat dalam Al-Quran wa Sunnah ataupun di dalam kitab-kitab para ulama, kisah-kisah yang terjadi di masa tabi'in misalkan, atau sebelumnya di masa para sahabat. Maka itu semuanya adalah pelajaran yang harus kita petik agar kita dapat melangkah di jalan yang lurus. Baik. Pelajaran yang keempat, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya dengan nikmat-nikmat. Maksudnya di sini apa? Peringatan. Jangan sampai kita terpedaya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi itu hanyalah ujian bagi kita. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, ya, sebagai ujian, tempaan bagi kalian. Ya. Jadi ujian itu bukan hanya berupa musibah. Bukan hanya berupa musibah. Bisa jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ujian bagi kita. Ujian apa? ujian apakah kita bersyukur atau tidak. Sebagaimana juga yang Allah tegaskan dalam surat An-Naml ayat 40 tentang ucapan orang yang bersyukur, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini dari keutamaan Rabbku. Perhatikan ucapannya. Ini dari keutamaan Rabbku. Nikmat ini dari keutamaan Rabbku untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku mengingkari nikmat tersebut. Ya. Jadi hati-hati. Bukan hanya musibah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita juga ujian. Pelajaran yang kelima, disyariatkannya di dalam ucapan kita mengucapkan billahi tsumma bik. Ini sudah kita bahas ya, penggunaan kata tsumma dengan Allah kemudian denganmu. Saya minta tolong kepada Allah kemudian kepadamu. Jadi jangan pakai kata wau. Ya. Atau kalau dalam bahasa kita, jangan gunakan kalimat-kalimat atau huruf-huruf atau kata-kata yang mengandung penyamaan antara makhluk dengan Allah. Ya, itu maksudnya di sini. Baik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari kisah ini, penjelasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mampu menyembuhkan orang yang sakit seketika itu juga. Subhanallah. Ini banyak buktinya sampai di hari ini ya. Allah maha mampu menyembuhkan orang yang sakit walaupun kadang tanpa sebab yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Ya, tanpa obat. Di sini mereka minum obat atau tidak? Enggak minum obat. Maka ini sekaligus penjelasan kepada kita, obat-obatan itu semuanya hanya sebab. Allah yang menyembuhkan. Dokter-dokter itu hanyalah sebab. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan. Iya. Allah sembuhkan mereka tanpa obat langsung seketika itu juga. Makanya nikmat itu selalu kita sandarkan kepada Allah. Selalu kita yakin datangnya dari Allah dan selalu bersyukur kepadanya. Pelajaran yang berikutnya, bahwasanya para malaikat dengan izin Allah dapat berubah bentuk menjadi manusia. Subhanallah, di sini malaikat berapa kali berubah bentuk. Iya. Dan itu terjadi dengan ini izin Allah. Ini yang harus di antara yang harus kita imani terkait dengan keimanan terhadap malaikat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan para malaikat itu memiliki jasad-jasad. Ini juga bagian dari keimanan kita terhadap malaikat. Malaikat memiliki jasad-jasad. Ada jasad mereka yang asli atau jasad mereka ketika berubah bentuk. Iya. Nah, ini sebagai bantahan terhadap golongan-golongan yang mengingkari malaikat. Seperti golongan ahli-ahli filsafat. Ya. Ilmu yang mengantarkan kepada kekufuran, filsafat atau ahli kalam. Di antara mereka banyak yang mengingkari malaikat. Ada yang mengatakan malaikat itu enggak punya jasad, dia hanya seperti ruh. Ya, ini enggak benar. Ada lagi yang lebih parah. Kata mereka malaikat itu hanya sifat, yaitu potensi baik yang ada dalam diri manusia. Setan juga kata mereka enggak ada bentuknya. Setan itu hanyalah unsur jelek yang ada dalam diri manusia. Ini ucapan yang batil. Bertentangan dengan dalil Al-Qur'an was Sunnah. Maka ayat ini menunjukkan malaikat memiliki jasad. Bahkan dengan tegas Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Uli ajnihatin masna wa thulatsa." Malaikat itu ada yang memiliki sayap, ada yang dua, ada yang tiga. Dan Jibril alaihi salam disebutkan di dalam hadis Bukhari, dia memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk. Subhanallah. Pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari kisah ini, bahwasannya sebagian ulama berdalil dengan kisah ini menunjukkan ridho, keridhaan terhadap apa yang telah Allah tetapkan bagi kita, itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Nah ini kenapa? Karena dalam hadis ini mereka ingin berubah keadaannya, ya, ingin berubah keadaannya, ya kan? Jadi nggak menerima keadaan mereka yang sebelumnya, yang berpenyakit kulit, yang botak dan yang buta. Baik. Dan ini adalah tingkatan ketiga. Orang yang ditimpakan musibah, kemudian dia ridho, namun tidak wajib. Yang wajib apa? Sabar. Ya. Yang wajib adalah sabar. Itu tingkatan kedua. Tingkatan paling bawah itu hukumnya haram. Apa itu? Dia marah. Dia enggak senang. Dia marah. Dia benci dengan apa yang telah Allah tetapkan. Baik. Dan tingkatan yang paling tinggi, yang keempat, tingkatan kesyukuran. Ketika Allah timpakan kepadanya musibah, bukan hanya sabar, bukan hanya ridho, malah dia syukur. Makanya ada kan wanita yang punya penyakit ayan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, kalau kamu mau saya doakan kamu sembuh, tapi kalau kamu mau sabar itu lebih bagus. Dia milih sabar. Iya, dia nggak ingin penyakitnya hilang. Kenapa? Karena dia paham di balik penyakit itu ada nikmat yang besar. Iya. Bisa jadi melebihi nikmat kesehatan. Di dalam kefakiran ada nikmat yang besar yang bisa jadi melebihi nikmat kekayaan. Ya. Banyak sekali, ya, seperti dalam sudah sering kita sebutkan pembahasan tentang kesabaran. Pahala sabar itu kan tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang sabar itu dibalas tanpa batas. Ya, pahala mereka. Kemudian pengampunan dosa. Setiap musibah yang menimpa seorang mukmin adalah pengampunan dosa baginya, penghapusan dosa baginya. Terus menerus seorang mukmin ditimpa musibah sampai dia keluar dari dunia tanpa membawa dosa sedikit pun. Ini hakikatnya nikmat. Ya, hanya kurang orang menyadari. Jadi, itu empat tingkatan orang menghadapi musibah. Yang marah, yang sabar, yang ridho, dan yang bersyukur. Iya. Hukumnya berbeda-beda. Baik. Namun keridhaan di sini yang disunnahkan adalah terhadap apa yang Allah takdirkan. Ya, tidak sampai wajib. Akan tetapi ridho terhadap perbuatan Allah itu wajib. Itu adalah wajib. Jadi di sini ada dua sisi yang harus diperhatikan. Pertama, perbuatan Allah. Perbuatan Allah bagian dari rububiyah Allah. Allah menetapkan musibah bagi kita, maka wajib kita ridho dengan perbuatan Allah tersebut. Iya, kalau enggak ridho kufur. Yang kedua, apa yang Allah tetapkan, yaitu musibah itu sendiri. Maka itulah yang maksudnya hukumnya sunnah kita ridhoi. Jadi dibedakan ya. Iya. Makanya kejelekan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Iya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan satu kejelekan menimpa kita. Satu musibah maksudnya. Iya. Tetapi enggak boleh kita katakan Allah berbuat jelek, tidak. Kenapa? Karena perbuatan Allah menimpakan musibah kepada kita adalah kebaikan. Sebab dasarnya adalah hikmah dan rahmat. Ya. Ada hikmah dan ada bentuk kasih sayang Allah di balik itu. Kalau begitu jeleknya itu ada di mana? Jeleknya terletak pada musibah itu sendiri. Dipaham ya? Baik. Ini sudah sering kita ulang-ulang supaya betul-betul paham. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari kisah ini adalah luasnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Luasnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berkahi satu kambing jadi satu lembah. Allah berkahi satu sapi jadi satu lembah. Satu unta jadi satu lembah. Ya. Jadi bisa jadi harta kita sedikit, tapi Allah berikan keberkahan, maka dia akan berkembang menjadi besar. Ataupun secara zahir tidak banyak, tapi Allah berikan berkah, maka sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Sebaliknya, orang yang secara zahir hartanya banyak, tetapi Allah tidak berkahi, maka harta ini bukan memberi manfaat kepadanya, malah menimpakan mudarat. Ataupun dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari hartanya sendiri. Ya. Maka luasnya keberkahan Allah, dan kita butuh berkahnya, bukan banyaknya, yang lebih kita butuhkan. Baik. Pelajaran lainnya, hadis ini menunjukkan keutamaan doanya para malaikat. Keutamaan doanya para malaikat, sebagaimana disebutkan juga dalam banyak hadis yang lain. Para malaikat mendoakan orang-orang yang beriman, terutama ketika mereka melakukan amal-amal soleh. Sebagaimana para malaikat juga mengaminkan sebagian doa-doa kita. Iya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan sifat zuhud di dunia. Inilah yang dimiliki orang buta tersebut. Meskipun dia banyak harta, tapi dia punya sifat zuhud, yaitu dia tidak mementingkan hartanya dan dia tidak takut hartanya berkurang di jalan Allah. Itu namanya sifat zuhud. Tidak mementingkan dunia, yang dia pentingkan adalah akhirat. Dia tidak peduli hartanya berkurang di jalan Allah. Perhatikan apa yang dia katakan. Khudz ma syi'ta wa da' ma syi'ta fa wallahi la ajhaduka bi syai'in akhadtahu lillah. Silakan ambil semaumu. Biarkan semaumu. Demi Allah, saya tidak akan menghalangi sesuatu yang kamu ambil karena Allah. Maksudnya dia beramal karena Allah. Subhanallah. Dia enggak peduli berapa banyak pun yang dia keluarkan di jalan Allah. Iya. Tapi ingat, tidak boleh membahayakan. Iya. Misalnya kita punya harta, kita semuanya kita sedekahkan, akhirnya kita jatuh miskin. Ya. Kita tadinya sibuk taklim karena alhamdulillah punya harta, sekarang sibuk cari harta. Tanggungan-tanggungan kita menjadi apa namanya, terlantarkan. Bukan itu maksudnya. Ya. Makanya ulama menjelaskan ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Kemudian beliau ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Apa kata beliau? Allah dan Rasulnya. Artinya enggak ada apa-apa dia tinggalkan. Iya. Ini jangan dipahami begitu saja. Kata para ulama, Abu Bakar itu pintar dagang. Ya. Enggak lama itu dia dapatkan kembali. Iya. Dan ini banyak kisahnya para ulama. Kalau berinfak, enggak tanggung-tanggung. Kalau bersedekah, enggak tanggung-tanggung. Pernah datang 20 ribu dinar. Ya, nanti dihitung sendiri 20 ribu dinar itu. Saya pernah hitung lebih dari 4 miliar. Ya. Pernah datang 20 ribu dinar ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau sedang di majlis, sedang mengajar. Ini guru dan orang kaya sekaligus. Ya. Ibnu Umar pernah mengajar, tiba-tiba datang orang menyetor uangnya. Menyetor dari hasil bisnisnya ini. Sebanyak berapa? 20 ribu dinar. Ya. Itu miliaran. Kemudian Ibnu Umar membagi hartanya di majelis tersebut, tidak beliau berdiri sebelum hartanya habis. Dibagi habis. Enggak tanggung-tanggung bersedekahnya. Ya. Demikian pula diriwayatkan Imam Al-Laits bin Sa'ad. Beliau berinfak kepada para ulama, kepada Imam Syafi'i dan kepada para ulama yang lainnya. Itu juga enggak tanggung-tanggung. Luar biasa besar diberikan dalam jumlah yang besar. Dan ini ada hikmah kata para ulama. Hikmahnya apa? Kalau kita berikan sedekah atau zakat kepada orang fakir dalam jumlah yang besar, kelak di kemudian hari dia bukan lagi orang yang berhak atau orang yang wajib mengeluarkan zakat. Orang yang berhak, dia bukan lagi orang yang berhak menerima zakat. Tetapi dia menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat. Iya. Jangan setiap tahun dia jadi mustahik terus. Iya. Nah, ini. Nah, tapi itu ada syaratnya, tidak boleh membahayakan. Iya. Nah, itu dijelaskan Ibnu Umar, Imam Al-Laits, itu semuanya orang pintar dagang. Jadi kalaupun sekarang dia berikan seluruh hartanya, enggak lama. Ya, enggak lama dia bisa bisnis lagi, lah akan terkumpul, ya. Jadi seperti itu. Maksudnya di sini bersedekah dengan jumlah yang banyak tapi dengan syarat tidak memudaratkan, baik memudaratkan diri kita atau tanggungan-tanggungan kita. Iya. Dan kisah orang yang buta ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih hebat dari dia. Seperti yang pernah kita sampaikan juga dalam hadis riwayat Muslim, diceritakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang kafir badui kafir datang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang tidak punya adab. Datang-datang langsung berkata, "Wahai Muhammad, berikan aku harta." Manggilnya wahai Muhammad, bukan Nabiullah, bukan Rasulullah. Udah minta harta kasar lagi. Bahkan kafir. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan kepadanya? Apakah beliau kasih mata melotot atau kasih wajah marah? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Apakah Nabi orang kaya? Tidak. Tapi diberikan kepadanya luar biasa, harta yang begitu banyak. Dengan harapan dia mau masuk Islam. Ya, tujuannya untuk dakwah. Ya. Untuk mengikat hatinya agar mudah didakwahi. Dan benar saja, habis terima kambing satu lembah, orang badui kafir tersebut langsung pulang kampung. Sampai di kampungnya dia langsung berseru, "Ai qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya, karena Muhammad memberi pemberian tanpa takut kefakiran. Subhanallah, ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini diantara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Apa pelajaran terakhir tadi yang saya sebutkan? Hah? Keutamaan sifat zuhur. Baik. Pelajaran yang lain, kisah ini menunjukkan keridhaan, kemarahan, dan keinginan termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis, di dalam beberapa lafaz hadis tadi disebutkan Allah ridho, disebutkan Allah marah, Allah ingin menguji mereka. Maka itu semua termasuk sifat-sifat Allah, namun tentunya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Iya. Keridhaan Allah, kemurkaan Allah, keinginan Allah tidak sama dengan keridhaan, kemurkaan, dan keinginan yang ada pada makhluk. tetapi sesuai keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang lainnya, hadis ini menunjukkan bahwasannya peringatan atau nasihat dapat diberikan dengan ucapan, perbuatan dan penampilan. Iya. Barangkali ini saja yang pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Sebetulnya masih banyak, namun kita cukupkan itu pelajaran-pelajaran yang terpenting insyaallah taala. Baik. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab qaulillah taala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, falamma atahuma salihan, maka tatkala Allah memberikan kepada keduanya anak yang sempurna. Anak yang sempurna, maksudnya tidak kurang satu apapun. Sebelum ayat sebelumnya adalah mereka berdua berdoa. Maka tatkala Allah menganugerahkan kepada keduanya, kepada suami istri, anak yang sempurna. Ja'ala lahu syuraka'a. Tiba-tiba mereka berdua menjadikan baginya sekutu-sekutu, fima atahuma, terhadap apa yang Allah berikan kepada keduanya. Wa ta'alallahu amma yushrikun, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Baik, kita baca penafsiran-penafsiran ulama terhadap ayat ini. Qala Ibnu Hazm. Ibnu Hazm rahimahullahu taala berkata, siapa Ibnu Hazm? Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Qurtubi. Seorang alim dari negeri Andalus. Negeri Andalus, negeri Cordoba yang kini tinggal kenangan. Ya. Negeri Muslim di Spanyol yang sudah tinggal kenangan, kaum muslimin berakhir dengan pembantaian. Karena apa? Karena kaum muslimin lemah disebabkan terlena dengan kekayaan dan kenikmatan dunia mereka. Bukan semata-mata karena serangan orang kafir. Orang kafir gak bisa mengalahkan tanpa kaum muslimin itu lemah terlebih dahulu. Iya. Setelah kurang lebih 1000 tahun peradaban Islam di Eropa kemudian hancur oleh serangan orang-orang kafir. Baik. Nah, ini dia sisa-sisa kenangan munculnya para ulama besar dari negeri tersebut. Ibnu Hazm, dan beliau ini ulama yang luas ilmunya, padahal dia mulai menuntut ilmu pada umur 40 tahun. Ya, umur 40 baru mulai menuntut ilmu. Baru mulai tergerak dapat hidayah untuk menuntut ilmu. Iya. Dan juga bagaimana saya pada pertemuan yang lalu sempat menyinggung salah satu kesalahan beliau. Iya. Ini menunjukkan ulama besar tidak maksum ada kesalahan, bahkan kesalahan fatal, yaitu dalam permasalahan akidah. Iya. Para ulama yang lainnya mengkritik beliau dari masalah, dalam beberapa masalah akidah. Iya. Baik. Beliau rahimahullah meninggal tahun 456 Hijriah. Semoga Allah merahmati dan mengampuni beliau dan mengampuni kita semuanya. Apa kata beliau? Ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Para ulama sepakat akan haramnya setiap nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Ka'abdi Amr, seperti nama Abdu Amr, hambanya Amr, padahal Amr bukan nama Allah. Wa Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, gak boleh kita namakan Abdul Ka'bah. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisal itu. Jadi harus kita pastikan, harus kita pastikan, kalau kita mau menamakan nama anak kita kita sandarkan kepada nama Allah, harus kita pastikan itu adalah nama Allah. Jangan-jangan bukan nama Allah. Iya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazzaq, Abdul Muhsin dan seterusnya. Hasya Abdul Muttalib, kata Ibnu Hazm, terkecuali, ya, pengecualian. Maksudnya pengecualian enggak disepakati. Ada yang mengatakan boleh, ada yang enggak membolehkan. Yaitu penamaan Abdul Muttalib. Namun yang sahih, pendapat yang benar, ini pun tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Karena penamaan Abdul Muttalib hakikatnya bukan, ya, pada asalnya dia bukan penghambaan kepada selain Allah, tetapi maksudnya budaknya Al-Muttalib, yaitu kakeknya Rasulullah SAW, siapa namanya? Syaibah, ya. Ketika beliau datang dari Madinah, karena melalui perjalanan panjang, ya gak seperti sekarang, ya, akhirnya warna kulitnya berubah jadi agak hitam. Dia datang bersama pamannya, Muttalib, sehingga orang-orang Makkah mengira ini budaknya Muttalib. Mereka panggil Abdul Muttalib. Itu maksudnya budaknya Muttalib. Budak bukan seperti penghambaan kepada selain Allah, tidak. Iya. Jadi itu asalnya. Dan pendapat yang benar sama hukumnya haram. Tidak boleh kita namakan anak kita Abdul Muttalib. Dan tidak ada satu dalil pun Rasulullah menunjukkan Rasulullah SAW meridhoi penamaan ini. Iya, memang beliau pernah berkata, aku anaknya Abdul Muttalib. Tetapi itu bukan menunjukkan keridhaan, cuman pengabaran. Menunjukkan pengabaran. Iya. Sama dengan Abdul Manaf. Ini kan salah satu kakek Rasulullah SAW juga. Abdul Manaf. Ini enggak boleh. Iya. Enggak boleh Abdul Manaf. Manaf bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menunjukkan keridhaan beliau ketika mengatakan saya anaknya Abdul Muttalib, hanya sekedar mengabarkan. Baik. Jadi tetap saja hukumnya haram menamakan anak dengan Abdul Muttalib. Wa an ibn Abbasin fil ayah. Jadi maksudnya ucapan Ibnu Hazm ini menjelaskan kepada kita salah satu bentuk kesyirikan di dalam anugerah anak yang Allah berikan kepada kita adalah kita menamakan dia dengan nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Iya. Ini maksudnya. Tercakup di dalam ayat ini. Setelah Allah anugerahkan kepada kedua orang tua itu anak yang sempurna, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah pada anugerah tersebut. Maka salah satu bentuk menyekutukan Allah adalah menamakan dia dengan suatu nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Ya. Abdul Ammar, Abdul Ka'bah. Baik. Sama saja Abdul Muttalib juga terlarang. Hanya saja kata Ibnu Hazm tidak disepakati. Tetapi pendapat yang kuat hukumnya haram. Kemudian penyusun kitab Tauhid menyebutkan beberapa asar. Beberapa asar, di antaranya asar Ibnu Abbas dan yang lainnya, tentang penafsiran ayat ini. Falamma atahuma, tatkala Allah menganugerahkan kepada mereka berdua. Mereka berdua yang dimaksudkan di situ, di dalam asar-asar ini, adalah Adam dan Hawa. Tetapi ini semuanya asar yang lemah, bahkan bisa jadi palsu dan mengandung kebatilan, sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah. Ya, tidak apa-apa kita bacakan dulu, tapi sebelumnya harus kita tahu ini adalah asar yang lemah. Ya. Riwayatnya lemah. Bahkan bisa jadi palsu. Baik. Wa an Ibni Abbasin fil ayah qala. Dari Ibnu Abbas tentang ayat ini beliau berkata, "Lamma taghashaha Adam hamalat." Ketika Nabi Adam alaihissalam menggauli istrinya Hawa, maka istrinya pun hamil. Fa atahuma iblis, lalu iblis mendatangi keduanya. Faqala inni sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah. Lalu kata iblis, sayalah yang menyebabkan kalian dikeluarkan dari surga. Ya. Ini kata iblis. La tuti'unni aw laj'alanna lahu qarnai ayil. Kalian berdua harus mentaatiku atau aku akan menjadikan anakmu yang sedang dikandung itu memiliki dua tanduk seperti rusa. Subhanallah. Fa yakhruju min batnika fa yashukkuhu. Sehingga ketika dia keluar dari perutmu, dia pun merobek perutmu. Wala af'alanna, sungguh benar-benar akan aku lakukan. Wala af'alanna, dan sungguh benar-benar akan aku lakukan. Yukhawwifuhuma, dia menakut-nakuti keduanya. Ya. Samniyahu, makanya kata iblis, namakan dia Abdul Haris. Ya. Abdul Haris. Kenapa? Al-Haris ini namanya iblis. Ya, hati-hati jangan namakan anak kita Abdul Haris. Walaupun asal ini Dois ya, tapi Al Haris bukan nama Allah. Fa'abaya ayyuti'ahu fakharaja mayitan. Maka mereka berdua, Adam dan Hawa, tidak mau mentaati iblis. Pada akhirnya anak mereka keluar dalam keadaan sudah mati. Tsumma hamalat. Kemudian Hawa hamil lagi. Fa'atahuma aidan. Lalu iblis kembali mendatangi keduanya. Faqala mithla qawlihi. Lalu dia berkata seperti ucapannya sebelumnya. Fa'abaya an yuti'ahu. Namun mereka berdua, Adam dan Hawa, tidak juga mau mentaatinya. Fakharaja mayyitan. Lalu akhirnya anak mereka keluar dalam keadaan sudah mati. Tsumma hamalat. Kemudian Hawa hamil lagi. Fatahuma fadzakara lahumā fa adrakahumā hubbal walad. Maka iblis datang lagi lalu menyebutkan kepada keduanya seperti sebelumnya. Maka pada akhirnya datanglah rasa kasihan karena cinta kepada si anak. Fasammayahu Abdul Haris. Pada akhirnya mereka berdua menamakan anaknya Abdul Haris. Ya, hambanya Al Haris, anaknya iblis. Alhamdulillah. Tapi ini asar yang baik. Fadzalika qauluhu ta'ala, disebutkan dalam asar ini, itulah maksud firman Allah, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Mereka berdua menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu pada anak yang telah Allah anugerahkan kepada keduanya. Rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan Imam Ibnu Abi Hatim. Walahu bi sanadin sahihin an Qatada qala. Dan juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Qatada, ia berkata, syuraka fi ta'atihi walam yakun fi ibadati. Maksudnya sekutu-sekutu dalam ayat ini di dalam ketaatan kepada Allah, bukan dalam ibadah. Maknanya apa? Maksudnya tidak sampai syirik besar, tapi syirik kecil. Yaitu mereka namakan Abdul Haris, tetapi hati mereka mengingkari. Sama seperti syirik dalam ketaatan, yaitu ketaatan mereka kepada iblis, namun mereka tidak menghalalkan. Nah, ini sudah kita lewati juga ya pembahasan, nanti bisa dengar lagi rekaman. Syirik dalam ketaatan itu bisa jadi dosa besar, bisa jadi kufur akbar. Iya. Misalnya orang yang diperintah atasannya untuk korupsi, misalkan, dia turuti. Kenapa? Karena takut kepada atasannya atau taat kepada atasannya. Maka ini bisa jadi dosa besar, bisa jadi kufur akbar. Ya. Kapan jadi kufur akbar? Ketika dia meyakini korupsi ini sudah jadi halal karena atasanku menghalalkan atau atasanku memerintahkan, padahal dia tahu haram. Maka ini murtad, keluar dari Islam. Baik, dipahami ya? Jadi kata Imam Qatadah, maksud menyekutukan Allah di sini syirik dalam ketaatan yang merupakan dosa besar atau syirik kecil, kecuali akan menjadi syirik besar apabila dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Baik. Walahu bi sanadin sahihan Mujahid fi qawlihi, dan juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Imam Mujahid tentang firman Allah Subhanahu wa taala, la in ataina salihan, apabila kami menganugerahkan kepada mereka berdua anak yang sempurna, yang baik, tidak ada kurang satu apapun. Qala, kata Imam Mujahid, asfaqa alla yakuna insanan, mereka berdua ya khawatir jangan-jangan anak ini keluar tidak dalam bentuk manusia, ya mungkin hewan. Makanya mereka akhirnya taat kepada setan. Ya. Wa dzakara ma'nahu anil Hasan au wa Sa'id wa ghairihima. Au dzukira ma'nahu anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima. Dan juga disebutkan makna penafsiran yang semisal dari Imam Al-Hasan, Sa'id dan selain mereka berdua. Baik. Sekarang kita akan jelaskan sisi-sisi yang menunjukkan kelemahan asar tersebut, yaitu asar yang menunjukkan bahwa itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Di sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Baik, atau sebelumnya bagus juga kita sebutkan di dalam ayat ini sebetulnya ada tiga penafsiran. Ayat ini surat apa tadi? Al-A'raf ayat ke-190. Ada tiga penafsiran. Penafsiran yang pertama, maksud firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqakum min nafsin wahidah. Ini bunyi ayat yang sebelumnya. Allah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Maksudnya adalah jenis yang satu, yaitu jenis manusia, bukan maksudnya Nabi Adam. Baik, ini yang pertama. Kalau sudah dibangun di atas dasar ini, maka sudah jelas itu bukan Nabi Adam alaihissalam dan bukan pula Hawa. Adapun penafsiran yang kedua adalah yang disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Penafsiran yang ketiga adalah maknanya sudah berubah. Yang pertama, ketika Allah mengatakan min nafsi wahidah, kalian diciptakan dari diri yang satu, maksudnya Adam, iya. Namun tatkala Allah mengatakan falamma atahuma salihan, tatkala Allah memberikan kepada keduanya anak yang baik, sempurna, maka itu bukan lagi Adam yang dimaksudkan. Jadi ini tiga penafsiran. Iya. Yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang pertama dan yang ketiga mungkin. Adapun yang kedua itu berdasarkan asar-asar yang disebutkan tadi dan asar-asar tersebut lemah. Nah, sekarang kita jelaskan beberapa sisi kelemahannya seperti yang dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama adalah kata beliau, sanadnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak ada satupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara berbicara tentang kisah yang lampau itu enggak mungkin kalau hanya berdasarkan ucapan sahabat. Harus ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, iya kan? Itu perkara gaib. Harus dengan wahyu. Ya. Makanya kata Ibnu Hazm tentang kisah semisal ini, innaha riwayah khurafat magdhuba maudhu'ah. Ini adalah riwayat yang khurafat, dusta, lagi diciptakan, diada-adakan. Baik, ini yang pertama. Tidak sahih dari segi sanadnya. Apakah disandarkan kepada Nabi ataupun disandarkan kepada Ibnu Abbas juga tidak sahih. Yang kedua, andaikan kisah ini tentang Adam dan Hawa, maka dua kemungkinan. Apakah mereka berdua bertobat dari kesyirikan tersebut atau mati di atas kesyirikan? Maka kalau kita katakan mati di atas kesyirikan, ini ucapan yang sangat berbahaya, berbahaya bagi kita. Ya, ini melecehkan seorang nabi. Nauzubillah. Enggak mungkin nabi mati di atas kesyirikan. Iya. Baik. Ini sisi yang kedua. Apalagi enggak ada riwayat di situ, enggak dikatakan mereka berdua taubat, iya kan? Iya. Ini bahaya. Bisa mengandung celaan terhadap seorang nabi. Sisi yang ketiga, para nabi itu maksum dari kesyirikan dengan kesepakatan ulama. Ya, para nabi tidak mungkin terjerumus dalam syirik, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi enggak mungkin. Ya, enggak mungkin kesepakatan ulama menyelisihi dalil yang sahih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala ad-dhalalah." Allah tidak mungkin menyatukan umatku di atas kesesatan. Yang keempat, bahwasannya telah sahih di dalam hadis syafaat. Seperti yang kita sebutkan tadi, manusia datang kepada Adam alaihissalam, minta, tolong mintakan syafaat kepada Allah. Maka Nabi Adam minta uzur, karena dia ingat dosanya. Apa dosanya? Apa dosanya? Makan pohon yang, buah pohon yang terlarang. Iya, ini maksiat. Ini maksiat. Andaikan beliau pernah melakukan syirik, tentunya syirik yang lebih pantas beliau ingat, iya kan? Dipaham ya? Karena syirik lebih besar dosanya, tentunya beliau akan ingat itu. Saya dulu pernah melakukan syirik. Tidak. Beliau enggak katakan demikian. Beliau katakan, saya pernah makan buah itu. Itu maksiat. Baik. Pelajaran yang sisi yang kelima, bahwasanya di sini ada keanehan. Sebab setan datang kepadanya dan mengatakan, "Sayalah teman kalian atau penyebab kalian dikeluarkan dari surga." Nah, ini. Artinya setan berterus terang mau menipu, dan ini enggak mungkin. Iya kan? Orang datang menipu, dia mesti gunakan berbagai macam cara supaya enggak ketahuan. Nah, ini kok datang ngaku. Iya. Sayalah yang dulu menipu kalian, sekarang saya mau nipu lagi. Ya. Ini enggak mungkin ya. Lucu jadinya. Baik. Sisi yang keenam, bahwasannya di dalam kisah ini setan mengatakan, "Saya akan menjadikan anak kalian memiliki dua tanduk seperti rusa." Nah, ini juga syirik. Apabila mereka berdua membenarkan syirik di dalam rububiyah. Iya. Enggak ada yang mampu menjadikan seperti itu kecuali Allah. Kecuali Allah. Iya. Jadi enggak mungkin. Enggak mungkin. Iya. Kemudian sisi yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat, "Fata'alallahu amma yusyrikun." Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Perhatikan, di sini digunakan dhamir jamak, yusyrikun, mereka. Andaikan makna sebelumnya adalah Adam dan Hawa, tentunya akan dikatakan amma yusyrikani, dari apa yang mereka berdua persekutukan. Jelas ya? Jadi makna di sini adalah manusia secara umum. Tatkala Allah berikan kepada sepasang suami istri anak yang baik, tidak kurang satu apapun, ternyata mereka persekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam anak tersebut. Ya. Jadi jelaslah asar yang beliau sebutkan di sini adalah lemah, bahkan bisa jadi palsu, bukan penafsiran hadis tersebut atau ayat tersebut. Iya. Walaupun maknanya benar, yaitu menamakan anak dengan Abdul Haris, tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Iya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala juga menjelaskan satu penjelasan yang sangat berfaedah. Kata beliau, bentuk kesyirikan di sini ada tiga sisi, atau bisa jadi pada tiga perkara. Yang pertama, orang tua, kedua orang tua meyakini anak yang dianugerahkan kepada mereka asalnya dari seorang wali misalkan. Ya, dari wali fulan. Maka ini adalah syirik akbar, syirik besar. Baik. Ini sama dengan seorang wanita pingin hamil datang di kuburan para wali berdoa kepadanya, persis sama. Kemudian yang kedua, mereka sandarkan keselamatan dan perlindungan terhadap anak tersebut dari kekurangan atau cacat kepada siapa? Kepada kehebatan para dokter, obat-obatan mereka, atau kecanggihan alat-alat mereka di dalam operasi sesar misalkan. Iya. Maka ini adalah syirik kecil. Ini adalah syirik kecil. Iya. Karena dia tidak sandarkan kepada Allah. Dalam keadaan dia yakin Allah yang menganugerahkan. Kalau dia yakin dokter yang menganugerahkan, itu bukan lagi syirik kecil, syirik besar. Dan ini sudah kita lewati pembahasan di dalam permasalahan kesyirikan dalam permasalahan sebab. Nah, kemudian yang ketiga, kesyirikan dari segi rububiyah, dari sisi rububiyah, yaitu mereka yakin anak ini keluar dengan keutamaan dan rahmat dari Allah. Iya. Afwan, maksudnya bukan kesyirikan dalam rububiyah. Bukan kesyirikan dalam rububiyah. Bukan kesyirikan dalam rububiyah. Yaitu mereka masih yakin anak ini dari Allah, dari keutamaan dan rahmatnya. Iya. Tetapi mereka lebih cinta kepada anak ini daripada cinta kepada Allah. Iya. Maka ini kesyirikan dalam apa? Uluhiyah, dalam ibadah. Dan ini juga sudah kita bahas ya, kesyirikan di dalam cinta. Baik, inilah tiga makna kesyirikan dalam nikmat anak yang Allah anugerahkan kepada kita. Iya. Kemudian kita baca bagian akhir penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama, diharamkan menamakan anak dengan satu nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah, seperti nama-namanya orang Syiah, Abdul Husain. Demikian pula tidak dibolehkan Abdul Rasul, Abdul Ka'bah, yang boleh hanya dengan menggunakan nama Allah. Pelajaran yang kedua, bahwasannya kesyirikan itu bisa saja terjadi hanya dalam permasalahan memberi nama, meskipun tidak dimaksudkan secara hakikat. Ya, seperti dalam asar tersebut, kalau benar ya, kalau sahih, mereka namakan Abdul Haris, itu syirik. Walaupun hati mereka dan secara hakikat tidak meyakini bahwa dia adalah hambanya Haris, iya kan? Iya, Abdul Muttalib. Mereka enggak yakin dia adalah hambanya Abdul Muttalib, tetapi dia adalah hamba Allah. Tetapi itu sudah syirik. Namun syirik kecil. Baik. Kalau mereka yakin dia memang hambanya, seperti orang-orang Syiah, itu syirik besar. Kalau mereka namakan Abdul Hussein, memang dia yakin sesembahannya adalah Al-Hussein, itu sudah syirik besar. Pelajaran yang ketiga, bahwasannya pemberian Allah terhadap seseorang berupa anak yang sempurna, tidak ada kurang satu apapun, adalah termasuk nikmat yang mesti disyukuri. Ini nikmat yang mesti disyukuri. Pelajaran yang keempat, kata Syekh, bahwasanya termasuk kesyukuran terhadap nikmat Allah berupa anak adalah menamakan dirinya, menamakan anak tersebut dengan nama yang mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdullah, Abdurrahman, dan seterusnya. Walhamdulillah, kita sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tapi kita break 2 menit dulu. Tafadhol. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan yang masuk sejak pekan lalu. Mana yang didahulukan, orang tua atau mertua, karena keduanya dalam keadaan sakit? Mertua tinggal rumahnya berdekatan dengan anak, sedangkan orang tua anak tinggal bersama dengan anak. Jadi mana yang anak terdahulukan di antara orang tua dan mertua? Ini pertanyaan yang sifatnya global. Sebetulnya gak perlu dipertentangkan antara memenuhi hak orang tua dan mertua, tetapi berusaha memadukan semampu mungkin, tidak melalaikan hak yang ini dan tidak melalaikan hak yang lain. Ya. Dan juga diperhatikan sesuai dengan prioritas. Siapa yang perlu mendapatkan perawatan yang darurat, misalkan yang darurat tentunya lebih didahulukan. Baik. Jadi diusahakan untuk tidak dipertentangkan. Iya. Diusahakan untuk tidak dipertentangkan, tapi masing-masing diberikan haknya sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik. Namun kalau yang bertanya ini suami, tentunya dia mendahulukan hak ibu atau orang tuanya. Ya, orang tuanya melebihi hak anak dan istrinya bahkan. Ya, apalagi hanya mertua. Baik. Tapi gak perlu dipertentangkan. Dipenuhi hak masing-masing. Ya. Apa yang dimaksud dengan sangkaan yang lemah? Sangkaan yang tidak berdasarkan dalil, hanya mengira-ngira belaka tanpa dalil, atau dalilnya hanya ikut-ikutan orang atau tradisi nenek moyang atau kebanyakan orang melakukan. Ya, itu semuanya bukan dalil, itu semuanya sangkaan yang lemah. Baik. Bagaimana kalau kita menamakan anak Nur Rahim? Apakah harus diganti? Sebaiknya diganti. Ya. Karena itu penamaan yang mengandung tazkiyah. Kita enggak mengatakan sampai haram, wallahu alam. Tetapi dia mengandung tazkiyah, pujian terhadap diri sendiri. Makanya seperti para ulama, mereka tidak suka diberi gelar-gelar Muhyiddin misalkan, Samsuddin. Itu kan gelar-gelar itu, mereka enggak suka karena mengandung tazkiyah. Ya. Jadi hindari penamaan-penamaan yang mengandung penyucian diri, ujian berlebihan. Ya, yang biasanya yang pakai din-din itu. Ya. Badruddin, Qamaruddin, Qaimuddin dan seterusnya. Ya. Mata apa namanya, Syamsuddin, matahari agama, Badruddin, badarnya, bulannya agama, dan seterusnya. Bagaimana jika di hadapan kita ada orang yang mencela, merendahkan Nabi Muhammad SAW? Apa tindakan kita? Apakah benar Allah sendiri yang akan menghukum orang seperti ini, menghina Nabi beserta ajarannya, karena Nabi dianggap pembohon, orang ini murtad? Pertama, ulama seluruhnya sepakat. Orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, apalagi sampai mengatakan pembohong, na'udzubillah. Ya. Jangankan dia mengatakan pembohong, dia hina fisiknya saja, ulama seluruhnya sepakat dia kafir, murtad, keluar dari Islam, kalau dia tadinya mukmin. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Tetapi bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah, kalau kita pemerintah, kita penguasa, wajib untuk memberikan hukuman mati. Atau kalau yang menghina itu orang kafir di negeri kafir, wajib untuk jihad melawan mereka, menyerang mereka, dan menghukum orang yang melakukannya. Iya, itu kalau kita pemerintah, penguasa. Makanya enggak main-main jadi penguasa itu. Banyak tanggung jawab. Orang berlomba-lomba menjadi penguasa padahal dia adalah penyesalan pada hari kiamat. Yang kedua, kalau kita masyarakat biasa bukan penguasa, maka wajib bagi kita untuk mengingkari, memberi nasihat, menjelaskan kebatilannya, supaya dia taubat, supaya dia sadar, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Sama dengan pemerintah itu tadi, itu diminta taubat dulu. Ya, diminta taubat. Bukan pemerintah, bukan langsung menghukum, diminta taubat. Hanya saja ulama khilaf, apakah setelah dia taubat dia dimaafkan atau harus dihukum? Sebagian ulama mengatakan kalau dia menghina Allah, dia dimaafkan. Tapi kalau dia menghina Rasul, harus tetap dihukum mati walaupun dia taubat. Kenapa? Karena kita enggak tahu Rasul memaafkan atau tidak. Kalau Allah, kalau dia taubat, Allah sudah mengabarkan, Allah memaafkan. Iya. Nah ini. Jadi tetap dinasihati. Dan kewajiban kita hanya sampai di situ, menasehati. Kalaupun pemerintah tidak menerapkan hukum kepadanya, dosa-dosa mereka yang tanggung, bukan dosa kita. Kewajibannya enggak berpindah kepada kita. Enggak boleh kita bertindak menghukum mereka dengan hukuman fisik, tidak. Tapi berikan nasihat, sampai di situ hak kita. Tadi disebutkan memuji orang ada hukum-hukumnya. Mohon diterangkan lebih lanjut. Di antaranya yang kita puji itu memang kebaikan yang ada pada dirinya. Memang kebaikan yang ada pada dirinya. Bukan sesuatu yang tidak ada. Iya. Kemudian yang kedua, karena ada satu kemaslahatan. Bukan untuk cari muka. Iya. Ada satu kemaslahatan. Contoh kemaslahatan, kita puji seorang ulama supaya apa? Ilmunya diterima oleh masyarakat, iya kan? Atau kita ingin teman kita ini bersahabat dengan teman kita yang lain. Kita bilang kepadanya, masya Allah dia itu orang baik, dia itu orang soleh, supaya dia termotivasi untuk berteman dengan teman kita tersebut. Iya. Kemudian yang berikutnya, pujian itu kita harus perhitungkan dulu. Kira-kira kalau orangnya dengar akan memberikan pengaruh jelek kepadanya atau tidak. Pengaruh jelek itu apa? Muncul ujuknya, sombongnya. Nah ini namanya kita membunuh dia. Iya. Seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang memuji, kamu sudah memotong leher saudaramu. Iya. Maksudnya apa? Karena yang dipuji ini jadi gurur, tertipu dengan pujian tersebut. Nah ini gak boleh. Jadi kita harus kita hitung-hitung orang ini kira-kira kalau dipuji bahaya atau tidak. Nah ini bahaya bagi dirinya maksudnya. Baik, itu diantaranya. Ketika seseorang memuji kita, apa yang harus kita katakan kepada orang tersebut atas pujiannya itu agar terhindar dari rasa ujub? Ya, kembali kepada penjelasan yang sebelumnya. Apa maslahatnya harus dilihat. Kalau enggak ada maslahat, nasihatilah. Sudahlah, enggak usah muji-muji. Ya, yang berlebihan. Kemudian kalau ternyata pujiannya enggak sesuai kenyataan, ya harus dinasihati. Ya. Kemudian harus kita merendah. Harus merendah. Dan nasihati saja, enggak usah terlalu dipuji. Kita khawatir. Kita katakan kepadanya, kita khawatir terjerumus dalam ujub. Dan itu dipraktekan para ulama. Seperti dalam satu majelis. Ini majelis ya. Hadir di situ masyarakat, orang-orang besar. Kemudian pembawa acara itu dia puji-puji Syekh Utsaimin. Ya, yang akan berbicara kepada kita hari ini adalah Syekh Al-Allamah. Pokoknya dipuji. Maka kata Syekh Utsaimin, cukup. Coba ini lagi di acara, Syekh suruh dia berhenti. Cukup. Ya. Jadi karena itulah merendah, ya, beliau merendah walaupun beliau berhak atas itu dan beliau mengkhawatirkan dirinya. Iya. Dan itu dipraktikkan seperti itu oleh para ulama. Baik. Ada doanya diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi sebagian ulama melemahkan asar tersebut. Intinya beliau berdoa semoga pujiannya itu benar. Dan beliau minta maaf, minta ampun kepada Allah atas yang dia puji itu, tapi tidak ada pada dirinya. Namun asar ini dilemahkan sebagian ulama, tapi intinya peringatan, jangan sampai kita termakan pujian itu, maksudnya kemudian memunculkan ujub dalam diri kita. Iya. Jadi yang harus kita lakukan, ingat keagungan dan kebesaran Allah, dan kita ini bukan apa-apa. Baik. Ya Ustaz, sulit bagi saya mengatakan saya tidak munafik. Karena biiznillah, ba'dallah, setelah saya upayakan untuk menegakkan menjalani aturan-aturan Allah dan sunnah Rasulullah SAW, tapi di lain waktu atau di sisi lain, malahan lemah, tidak mampu menegakkannya. Bagaimana ini? Apakah saya seorang munafik? Kemunafikan itu ada dua. Munafik besar dan munafik kecil. Munafik besar yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, yaitu apa? Dia menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Adapun munafik kecil yang termasuk dosa besar tapi bukan kekufuran. Contohnya yang seperti yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, apabila berkata dusta, apabila berjanji khianat, apabila dipercaya, dia tidak menepati kepercayaan tersebut. Ya, atau apabila berjanji dia tidak menepati, apabila dipercaya dia khianat. Itu namanya kemunafikan. Ya. Sebutkan dalam riwayat yang lain, ada tambahan, apabila dia berdebat, dia curang. Dan yang semisalnya, contoh kemunafikan, munafik kecil. Demikian pula sifat-sifat ahlul bid'ah, itu sifat-sifat munafik. Sifat-sifat kaum munafikin, menebarkan syubhat, menghalangi orang menuntut ilmu, kemudian mencela para ulama, itu sifat-sifat munafikin. Tapi ada yang menyebabkan mereka keluar dari Islam, ada yang tidak sampai. Baik. Nah itu namanya kemunafikan. Maka ini yang harus kita hindari. Adapun kadang kita semangat di dalam beribadah, kadang kurang semangat, maka ini tidak termasuk kemunafikan selama kita masih berada di atas sunnah, selama tidak mengerjakan hal-hal tersebut. Iya. Jadi kadang kita semangat, kadang turun semangat, itu adalah hal yang memang terjadi dalam kehidupan kita. Iya. Tetapi ingat, jangan sampai kita melakukan yang merupakan ciri-ciri orang munafik tersebut, baik munafik kecil dan munafik besar. Iya. Jadi saat-saat kita kurang semangat atau istilahnya futur, jangan sampai meninggalkan ya paling minimal yang wajib. Ya, katakanlah kita sholat, biasanya rajin sholat sunnah. Saat kita curang semangat, paling tidak sholat wajib dipertahankan. Iya kan? Walaupun kita lagi malas sholat sunnah, tapi sholat wajib gak boleh ditinggalkan sama sekali. Itu kekufuran. Iya. Contoh, itu contohnya. Iya. Saat-saat kita kurang semangat, minimalnya yang wajib. Yang wajib kita kerjakan. Baik. Dan kita harus berusaha bagaimana memunculkan dan menguatkan semangat itu kembali. Ya. Seorang teman update status, hujannya awet, curiga pakai formalin. Saya ingatkan bahwa candaannya menghina Allah, dia marah. Perlukah saya mengingatkan dia kembali? Iya. Ini termasuk celaan dan main-main dengan apa yang telah Allah takdirkan dan Allah tetapkan. Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, ini termasuk dosa besar, harus dinasihati, harus diingatkan kembali, tetapi dengan hikmah, iya, dan menempuh berbagai cara yang hikmah. Mungkin kita kutip satu hadis, satu ayat, berikan kepadanya supaya dia renungkan, dan seterusnya. Bolehkah memakai nama kunia dengan nama anak yang kedua? Karena nama anak yang pertama belum islami. Sedangkan hadis yang telah kita pelajari memberi nama kunia dengan anak yang pertama. Apakah nama anak yang pertama harus diganti dengan nama yang islami? Pertama, kalau soal boleh, jawabannya boleh. Hanya kurang afdal saja. Ya. Tidak sampai haram. Kurang afdal. Ya. Baik, ini yang pertama. Yang afdal adalah anak pertama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kunia kepada siapa? Abu. Antum enggak masuk pekan lalu. Abu siapa? Lah, Abu Syurai. Ya. Abu Syurai. Baik. Ini yang afdal. Kemudian nama anak yang pertama tidak islami. Perlu dilihat dulu, tidak islami seperti apa. Kalau mengandung kemaksiatan, kalau mengandung kemaksiatan, maka harus diganti. Iya. Seperti yang kita contohkan tadi, Abdul Haris, Abdul Husain. Iya. Harus diganti. Atau namanya Asin, tukang maksiat, harus diganti. Tapi kalau tidak islami, tapi tidak bertentangan dengan hukum Allah, seperti nama-nama orang Indonesia, misalkan Bambang, tidak ada masalah. Ya. Dan tidak apa-apa. Seorang dipanggil Umu Bambang, ya, walaupun agak kedengaran lucu. Abu Bambang, tidak ada masalah. Ya. Tidak bertentangan dengan syariat dan tidak harus diganti. Hanya kurang afdal saja. Yang afdal adalah nama-nama yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nama-nama orang saleh terdahulu. Bagaimana jika namanya yang diberikan oleh orang tua seperti nama Dewa Sri Wisnu? Bagaimana hukumnya dan mohon nasihatnya? Apakah harus mengganti nama tersebut? Setahu saya nama-nama seperti ini sudah umum. Bahkan orang yang menamakannya tidak mengerti, tidak mengerti bahwa itu adalah nama-nama yang dianggap nama dewa. Kalau seperti itu keadaannya maka tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau mereka mengerti itu nama dewa dan mereka bermaksud mengagungkan dewa tersebut atau ingin anaknya seperti dewa tersebut, maka tidak diragukan lagi, itu syirik. Harus diganti. Ya. Kalau orang menamakan, gak ada hubungannya, dia gak pernah dengar ada namanya dewa, dewi yang namanya Wisnu dan Sri. Iya kan? Iya. Maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tapi kalau jelas-jelas dia tahu di masyarakatnya mereka mendewakan Sri dan Wisnu ini, kemudian dia namakan anaknya dengan maksud mengikuti sifat-sifat dewa-dewa tersebut, maka ini tidak diragukan lagi adalah kesyirikan dan kekufuran. Iya. Jadi yang seperti ini perlu dilihat kondisinya. Atau dia menamakan hambanya Sri atau hambanya Wisnu, kalau ini sudah tidak diragukan lagi. Baik, jadi barangkali demikian, wallahu a'lam. Pak Ustaz, jika memberikan nama anak-anak yang belum islami, apakah harus diganti? Nah, ini sudah kita jelaskan tadi ya. Kalau mengandung maksiat, atau kesyirikan, maka harus diganti. Kalau tidak, tidak harus. Mau diganti pun tidak apa-apa. Bagaimana dengan nama-nama yang tidak mengandung arti dari bahasa Arab, Al-Quran, atau sifat Allah, namun misalnya berasal dari arti bahasa daerah atau dari bahasa asing, apakah harus diganti? Nah, ini juga sama. Kalau mengandung maksiat, walaupun dengan bahasa daerah, bahasa asing, kalau mengandung maksiat, mengandung dosa, maka hendaklah diganti. Hendaklah diganti. Iya. Bagaimana dengan menggunakan nama Nabi dan Rasul? Atau nama-nama surga? Apakah dibolehkan? Atau nama-nama bulan Hijriah? Pertama, nama Nabi dan Rasul itulah yang disyariatkan. Itulah yang disyariatkan bagi kita. Menggunakan nama Nabi dan nama Rasul. Di masa Rasulullah SAW hidup, para sahabat sudah menamakan anak-anak mereka dengan Muhammad. Iya. Dengan nama Muhammad. Dan itu bagus. Dan Nabi SAW mengabarkan, mereka dahulu menamakan anak-anak mereka dengan orang-orang soleh terdahulu. Iya. Itu bagus. Itulah yang dituntut. Kita namakan anak kita Ayub, Musa, Isa, Muhammad, Adam, dan seterusnya alaihimussalatu wassalam. Adapun nama-nama surga, saya belum tahu dalilnya. Ya. Saya belum tahu dalil yang membolehkan ataupun melarang. Demikian pula nama-nama bulan Hijriah. Wallahu alam. Belum tahu dalil yang membolehkan ataupun yang melarang. Yang afdal, namakan dengan nama-nama para nabi dan rasul dan juga nama-nama para sahabat. Sahabat itu kan banyak sekali. Ya. Gunakan nama-nama mereka. Ya. Terutama sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman dan seterusnya. Ya. Nama para sahabat. Bagaimana menjawab persepsi yang menyudutkan Islam dari pernyataan bahwa Islam adalah Arab? Dan di Arab wanita seperti sangat dikekang karena tidak boleh keluar rumah dengan menyetir sendiri walaupun hanya di dalam kota, bukan jarak safar. Rasul Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan karena dia orang Arab atau orang non-Arab, tetapi siapa saja yang paling bertakwa. Bahkan imam-imam besar ahli hadis banyak sekali yang merupakan orang non-Arab. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan seterusnya. Banyak. Mereka menjadi orang yang mulia padahal mereka bukan orang Arab. Iya. Yang kedua, kalau yang dia maksudkan bahwa Islam itu hanya khusus orang Arab atau berasal dari budaya Arab, bukan dari Allah dan bukan untuk seluruh manusia, maka ini adalah ucapan kekufuran. Ingatkan dia, hati-hati. Ini ucapan kekufuran. Orang yang mengucapkannya kafir, murtad keluar dari Islam. Kenapa? Karena itu mengandung pengingkaran terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai Muhammad, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada semuanya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam, seluruh makhluk, seluruh manusia dan jin. Bahkan bukan hanya manusia, jin juga. Bagaimana bisa dikatakan hanya Arab atau berasal dari Arab? Ya, itu asalnya dari Allah dan untuk seluruh makhluk. Maka ucapan-ucapan seperti ini mengingkari ayat-ayat tersebut. Maka ini adalah kekufuran. Hati-hati. Ya. Adapun ucapannya wanita dikekang, ini karena dia mengikuti hawa nafsu. Justru sebaliknya, aturan-aturan Islam adalah aturan untuk melindungi kaum wanita, mengantarkan wanita kepada kebahagiaan. Tapi bukan hanya kebahagiaan di dunia ini saja, kebahagiaan yang semu, namun juga kebahagiaan di akhirat. Ini yang tidak dia pahami. Hakikat kebahagiaan itu bukan hanya di dunia ini saja, ya, menikmati tubuh wanita dipuji orang, seorang wanita menikmati kecantikannya dipuji banyak orang, itu kenikmatan semu, kebahagiaan semu, ya. Tetapi kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak, dan juga menutup pintu-pintu kerusakan. Rasulullah SAW telah mengingatkan, al-mar'atu auratun idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu aurat. Kalau dia keluar rumah, setan akan menghias-hiasinya. Makanya Allah memerintahkan, waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, enggak boleh keluar kecuali ada satu hajat. Dan ketika keluar harus dengan memenuhi adab-adab syariat, menggunakan pakaian yang sesuai syariat, menundukkan pandangan, tidak berlemah lembut dalam bicara dengan laki-laki dan seterusnya. Iya. Jadi hakikatnya itu adalah perlindungan kepada wanita, bahkan lebih daripada itu, perlindungan kepada masyarakat. Karena wanita kalau hancur, hancur masyarakat. Iya kan? Jelas sekali. Iya. Nah ini, wallahu ta'ala alam. Ini jawaban-jawabannya secara global. Bagaimana jika tidak sengaja terduduk mushaf oleh anak, dan anak ini langsung mengambil mushaf lalu diciumnya? Apakah ini harus dilakukan? Karena ini yang diajarkan di sekolah. Jika tidak sengaja menduduki atau menginjak mushaf, tidak harus. Mencium mushaf tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Saya belum tahu dalilnya. Diajarkan yang seharusnya istighfar saja. So, istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu yang baik. Anak yang baru lahir ari-ari ditanam, dipotong, dipasang lampu tanpa sesaji, tidak masuk syirik atau termasuk syirik atau tidak? Pertama, ini termasuk khurafat. Ya. Hal-hal yang mesti ditinggalkan, tidak ada dasarnya dari syariat. Yaitu dipasangi lampu, maksud saya. Ya. Gak perlu itu. Ini termasuk khurafat, tidak ada dasar dari syariat. Kalau ada keyakinan, nah baru dia masuk syirik. Misalnya ada keyakinan, ini bisa memberikan manfaat kepada si anak, atau menolak mudarat, maka itu syirik. Iya. Kalau tidak, maka dia sama saja termasuk kategori khurafat. Iya. Dan tidak sepatutnya. Adapun ditanam, maka boleh. Sama saja seperti yang apa namanya, anggota tubuh kita yang lain, kalau putus ditanam, supaya tidak di apa namanya, di ganggu bukan diganggu ya, di apa, diserak-serakan oleh binatang misalkan, dijadikan berserakan gitu. Baik, nggak apa-apa ditanam ya. Dan tidak harus ada upacara, nggak usah, nggak perlu dicuci, di apa-apakan, nggak perlu ya. Baik. Alhamdulillah, nampaknya sudah selesai pertanyaan-pertanyaan yang masuk.